Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Faiman syarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita kembali melanjutkan untian-untian dari kalam al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan dari beliau rahimahullah bahwasanya seafdal-afdal kedudukan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang diemban oleh para rasul dan para nabinya. Maka ini menunjukkan apabila pengikut para nabi dan para rasul tersebut adalah mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas basirah dan al-ilm. Dalam arti kata, pengikut para rasul dan nabi adalah mereka orang-orang yang meniti jejak para nabi dan para rasul tersebut di dalam mengemban amanah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sisi keutamaan kemuliaan ahli ilm, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mengikuti nabi, demikian pula para rasulnya. Naam. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari al-Imam Ibn al-Qayyim pada alini yang setelahnya rahimahullah. Fahadhihi halu atba'il mursalin wa warasatin nabiyyin. Maka inilah keadaan pengikut para rasul dan pewaris para nabi. Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku yang saya berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla di atas basirah saya dan orang-orang yang mengikuti aku. Kata Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan perintah Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau al-Imam Ibn al-Qayyim menyebutkan ada dua makna di dalam kandungan tafsir dari ayat tersebut. Beliau menyebutkan sawa'un kana al-ma'na ana wa man ittaba'ani 'ala basiratin wa ana ad'u ila Allah. Sama saja. Apakah makna ayat ini artinya adalah saya dan seluruh orang yang mengikuti aku di atas basirah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan Allah, di atas bimbingan wahyu dari Allah, di atas ilmu, ataukah maknanya ad'u ilallahi ala basirah, saya yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla di atas basirah. Fal qawlani mutalaziman, kedua pendapat ini itu saling berkaitan, berhubungan antara satu dengan yang lain. Fa innahu la yakunu min atba'ihi haqqan illa man da'a 'ala basiratin kama kana matbu'uhu yaf'alu. Sebagaimana atau fa innahu la yakunu min atba'ihi haqqan, karena sesungguhnya tidaklah seseorang teranggap benar sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila dia berdakwah di atas basirah sebagaimana yang diikutinya, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengikut yang benar-benar teranggap benar pengakuannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang memiliki al-ilm, berdakwah di jalan Allah azza wa jalla di atas al-ilm. Ini menunjukkan sisi kemuliaan ahli ilmi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haula'i khulafa'u ar-rusuli haqqan. Mereka-mereka inilah pengganti para rasul-rasul yang sebenarnya. Yang beliau maksud sebagai pengganti para rasul untuk setiap umat-umat mereka adalah mereka para ulama yang memiliki ilmu, yang berdakwah di atas basirah sebagaimana rasul-rasul yang mereka ikuti tersebut berdakwah di atas basirah. Naam. Wa waratsatuhum dunan nas wa hum ulul ilmi alladhina qamu bima ja'a bihi 'ilman wa 'amalan wa hidayatan wa irsyadan wa sabran wa jihada. Dan pewaris mereka bukan sembarang manusia. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul mereka. Berupa ilmu, mereka pelajari, amalan, mereka amalkan, hidayah, memberikan bimbingan, bersabar, berjihad. Ini pengikut para Nabi dan para Rasul yang sebenarnya. Mengganti posisi para nabi dan para rasul setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengemban amanah ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Fa haula humus siddiqun, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mereka-mereka ini adalah para siddiqun, orang-orang yang jujur. Naam. Wa hum afdhalu atba'il anbiya, mereka adalah seafdal-afdal pengikut para nabi-nabi Allah azza wa jalla. Yang paling afdal dari orang yang mengikuti para nabi tersebut adalah para siddiqun, orang-orang yang jujur. Wa ra'suhum wa imamuhum as-siddiqul akbar, dan pemimpin mereka serta imamnya mereka adalah As-Siddiqul Akbar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dengan lisannya membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan padanya, membela beliau dengan jiwa dan hartanya. Ini As-Siddiq Al-Akbar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman menjelaskan bahwasanya kedudukan para siddiqin di sisi para nabi-nabi Allah azza wa jalla itu sangat mulia. Naam, menunjukkan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Naam. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan Allah Azza wa Jalla kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka adalah sebaik-baik teman untuk seorang hamba. Itu adalah kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui amalan-amalan hambanya. Fazakar maratib su'ada wa hiya arba'ah. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kedudukan orang-orang yang su'ada, yang bahagia, itu memiliki 4 jenjang, 4 kedudukan. Wa bada'a bi a'lamihim, Allah Azza wa Jalla memulai dengan orang yang paling tinggi kedudukannya. Wa bada'a bi a'lahum martabatan, yang paling tinggi tingkatannya. Summal ladzina yalunahum ila akhiril maratib, kemudian setelah mereka sampai ke derajat yang lainnya. Di dalam ayat ini yang pertama kali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah para nabiyyin. Yang kedua para siddiqin. Para siddiqin yaitu pengikut para nabi dan para rasul yang mereka mengemban amanah ad-da'wah di jalan Allah Azza wa Jalla sebagaimana orang yang diikuti oleh mereka mengemban amanah dakwah tersebut. Mereka lah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat yang mulia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Naam. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa haula'il arba'ah hum ahlul jannah alladzina hum ahluha ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi. Allahumma amin. Maka empat orang inilah ahlul jannah. Mereka adalah orang-orang yang akan menghuni surga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari mereka dengan anugerah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, di dalam penjelasan yang beliau sebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya disebutkannya pengikut para nabi sebagai orang-orang yang mengemban dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla di atas basirah sebagaimana rasul juga melakukannya. Ini sebagai bukti adanya kemuliaan keutamaan ilmu syar'i di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ahlinya, orang-orang yang memilikinya. Nah. Kemudian kita masuk ke sisi yang setelahnya. Beliau menyebutkan bahwasannya pada sisi yang setelahnya manusia itu dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluk-makhluk melata lainnya dengan adanya al-ilm, dengan adanya al-ilmu. Nah, kalau secara bahasa al-insan manusia itu artinya adalah hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara. Pengertian al-insan secara bahasa itu hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara, menunjukkan bahwasanya selain dari manusia adalah hewan-hewan yang ghairu natiq, yang tidak bisa berbicara, artinya tidak punya ilmu, tidak memiliki kelebihan sebagaimana kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Nah, disebutkan oleh beliau, annal insana innama yumayyazu ala ghairihi minal hayawanat bifadilatil ilmi wal bayan. Manusia itu dilebihkan dan dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan seluruhnya dari hewan-hewan melata yang ada ini disebabkan karena keutamaan mereka memiliki ilmu dan al-bayan, bisa menerangkan, bisa menjelaskan sesuatu tersebut kepada yang lainnya. Naam. Wa illa fa ghairuhum min ad-dawabi wasiba aktsaru aklan minhu wa aqwa batsha wa aktsaru jima'an wa aulada. Dalam keadaan selain dari manusia, dari sisi makannya itu paling banyak, ya kan? Dari sisi kekuatannya juga paling kuat. Dari sisi beranak pinaknya lebih banyak dibandingkan manusia. Nah, namun manusia Allah Azza wa Jalla lebihkan dari sisi ilmu dan bayan. Adapun hewan itu memiliki keunggulan dibandingkan manusia dari beberapa sisi yang tadi disebutkan. Anaknya itu paling banyak, kekuatannya itu lebih kuat, dan yang semisalnya. Wa atwalu a'maran, bahkan memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan umur manusia. Nah, sehingga dari sisi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut hewan-hewan tidak bisa memiliki satu keutamaan yang Allah Azza wa Jalla lebihkan manusia dibandingkan hewan-hewan tersebut, yaitu keutamaan al-ilmu wal-bayan, memiliki ilmu dan bisa menerangkan ilmu tersebut. Wa innama muyyiza 'ala ad-dawabi wal hayawan bi'ilmihi wa bayanihi. Akan tetapi manusia dilebihkan, dibedakan dibandingkan binatang-binatang melata dan hewan-hewan yang ada di alam dunia ini disebabkan karena faktor ilmu dan penjelasan yang dia miliki tersebut. Maka dari itu, kalau semisal ada hewan yang memiliki kemampuan bisa berbicara, itu harganya mahal, ya kan? Harganya mahal. Semakin banyak kosakata yang keluar dari lisannya, itu semakin mahal. Nah, menunjukkan ilmu, bahkan bila binatang memilikinya, sebagaimana ilmu yang Allah berikan kepada manusia, itu padanya ada keutamaan. Ada keutamaan. Bahkan seekor anjing yang mu'allam, yang diajari ilmu, sehingga dia bisa membedakan antara buruan dan mana mangsanya. Buruan milik tuannya dia akan tangkap kemudian diberikan kepada tuannya. Kalau mangsanya sendiri dia akan tangkap, akan terkam dan akan makan serta membunuh tangkapannya tersebut. Ini khusus anjing-anjing buruan juga memiliki keistimewaan. Bahkan Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran tentang adanya perbedaan hukum al-kalbul mu'allam dengan anjing-anjing yang jahil, yang ghairu mu'allam. Nah, al-muhim demikian, manusia dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla ditinjau dari sisi ilmu dan bayan. Fa'idha udimal ilmu baqiya ma'ahu al-qadrul mushtaraku bainahu wa baina sa'irid dawab. Apabila manusia itu jahil, tidak punya ilmu, maka yang tersisa pada dirinya adalah nilai yang memiliki kesamaan antara dia dengan seluruh hewan-hewan yang ada. Kalau dia tidak punya ilmu, maka apa bedanya dia dengan hewan? Sama. Nah, tidak ada bedanya. Wahiyal hayawana hayawaniyatul mahdhah. Kalau ada seorang manusia yang jahil, yang tidak punya ilmu, maka dia sama seperti hewan, sebagaimana layaknya hewan-hewan yang lain. Tidak ada kelebihannya, tidak ada perbedaannya. Fala yabqa fihi fadlun 'alaihim, maka tidak lagi dia memiliki sisi keutamaan melebihi mereka, hewan-hewan tersebut. Bal qad yabqa syarran minhum, bahkan terkadang kedudukan dirinya lebih jelek dibandingkan binatang-binatang yang lainnya. Nah, sehingga kelompok ini Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anfal, tepatnya pada ayat yang ke-22, Allah berfirman, Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan, la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah namai kelompok ini yang tidak punya ilmu dikatakan sebagai ad-dawab, binatang-binatang melata sebagaimana binatang-binatang yang lain. Bahkan kedudukannya binatang melata yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka. Siapa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini? Allah sebutkan as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Binatang yang bisu, yang tuli, yang tidak bisa memiliki akal, yang tidak mudah faham. Nah, la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau semisal Allah Azza wa Jalla mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka bisa mendengarkan artinya mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalau semisal mereka mendengarkan ayat-ayat tersebut, niscaya mereka akan berpaling dan tidak mau mengimaninya. La tawallaw wa hum mu'ridun. Naam. Ini Allah khabarkan tentang keadaan orang-orang kafir yang membenci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak mau menerima ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah khabarkan mereka sebagai syarrud dawab, sejelek-jelek binatang melata indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apabila seorang manusia itu demikian, tidak memiliki ilmu, yang tersisa pada dirinya adalah nilai kesamaan antara dia dengan hewan-hewan yang lain, yang sekedar makan, minum, beranak pinak, mencari makanan untuk dirinya sendiri, demikian pula anak-anaknya. Hewan-hewan melata kan demikian. Hewan-hewan melata itu demikian, tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak faham tentang hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengerjakan perkara yang wajib, tidak pula meninggalkan perkara yang haram, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak hatinya. Ini hewan-hewan demikian. La ya'qilun. Ketika diingatkan, dia tidak faham. Nah, ketika ada seseorang menggembalakan binatangnya, kemudian dia perintahkan binatangnya tersebut untuk jangan memakan lahan milik tetangganya. Kalau semisal tidak pintar-pintar dia mengawasi binatang tersebut, akan menyeberang dan akan memakan tanaman-tanaman milik tetangganya tersebut. La yaqilun, tidak berakal dia. Tidak paham perintah seseorang, tidak pula mengerti mana punyanya dan mana yang tidak. Nah, keadaan binatang demikian. Sehingga ahlul kufar, orang-orang yang kafir yang berpaling dari al-haq, itu sama. Bahkan Allah khabarkan syarrud dawab, sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaula humul juhal. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini adalah al-juhal, orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mengenal apa itu Islam. Naam. Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, ay laisa 'indahum mahallun qabilun lil khair. Maksudnya adalah mereka tidak memiliki tempat sedikit pun untuk bisa menerima kebaikan. Diberi nasihat sebagaimana binatang diingatkan akan terus mangkir, ya kan? Ketika diberikan makanan, dia tidak mengerti hak tuannya yang memberikan makanan kepada dirinya. Mungkin dia nanti akan menggigitnya, mungkin dia nanti akan keluar lari dari rumah tuannya tersebut. Ini binatang demikian, tidak memiliki tempat untuk bisa menerima kebaikan. Nah, walau kana mahalluhum qabilan lil khair la asma'ahum. Kalau lah semisal pada diri mereka ada tempat untuk bisa menerima kebaikan, maka niscaya Allah akan menjadikan mereka mendengarkannya. Aila afhamahum. Niscaya Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibn Al-Qayyim, maknanya adalah menjadikan mereka bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena orang-orang kafir mendengarkan ayat Al-Qur'an namun tidak faham tentang isinya, sehingga akhirnya mereka menilai Al-Qur'an, sebagian mereka mengatakan qaulul kahin, ucapan dukun, sebagian mereka mengatakan itu adalah ucapan seorang penyair, bahkan sebagian mereka menuduh itu adalah sihir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyadz billah. Nah, ini menunjukkan tidak fahamnya dan tidak mengertinya mereka tentang hakikat ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan mereka jahil. Mereka jahil. Ini sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wasam'u huna sam'u fahmin, sehingga pendengaran di dalam ayat ini maknanya adalah pemahaman. Pendengaran yang diikuti padanya pemahaman dari apa yang didengarnya. Wa illa fasam'u sawti hasilun lahum, karena mendengarkan suara itu mereka memilikinya. Tidak kemudian bermakna mereka itu tuli sama sekali, tidak. Mereka memiliki pendengaran. Mereka juga memiliki penglihatan. Tapi ternyata pendengaran dan penglihatan mereka tidak mereka gunakan untuk mengimani ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Disebutkannya mereka sebagai orang-orang yang buta oleh Allah Azza wa Jalla bukan dalam arti kata buta penglihatannya, namun buta hati yang ada pada dada-dada manusia. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Naam. Wa bihi qamat hujjatullah alaihim, sehingga dengan mereka mendengarkan ayat-ayat tersebut sudah tegak hujjah Allah Azza wa Jalla atas mereka. Sekedar mendengarkan ayat yang dibawa oleh Nabi dan para Rasul itu sudah tegak hujjah Allah Azza wa Jalla. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Tidaklah kami mengazab satu kaum hingga kami mengutus seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga dengan mereka mendengarkan ayat tersebut, ini sudah tegak hujjah Allah atas mereka. Kemudian disebutkan oleh beliau pada ayat yang selanjutnya rahimahullah, qala ta'ala wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar namun mereka tidak memahaminya. Wa hum la yasma'un. Ini menunjukkan ayat ini juga Allah Azza wa Jalla khabarkan tentang keadaan orang-orang kafir yang Allah sifati tadi dalam ayat Al-Anfal, inna syarrud dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Ini menunjukkan dalam ayat ini bahwasanya mereka orang-orang kafir tersebut itu bisa mendengar. Qalu sami'na, mereka mengatakan kami telah mendengar, namun wahum la yasma'un, mereka tidak mendengar, tidak memahami apa yang mereka dengar tersebut. Wa qala ta'ala mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi ya'niqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyamakan orang-orang kafir sebagaimana seseorang yang tidak mendengar kecuali hanya sekedar seruan dan panggilan saja. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta dalam keadaan mereka tidak memiliki akal. La ya'qilun. Nah, ini keadaan orang-orang kafir demikian. Dinasihati tidak mau menerima nasihat tersebut. Bahkan ketika mereka meminta ayat kepada Nabi SAW yang nantinya dengan ayat tersebut bila mereka melihatnya akan beriman, akan menjanjikan mereka beriman, namun setelah melihatnya mereka juga berpaling, tidak mau untuk tunduk dan mematuhi serta membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana al-ma'na mathalu da'i alladhina kafaru kamathali alladhi ya'niqu bima la yasma'u min ad-dawabi illa aswatan mujarradah aw kana al-ma'na mathalu alladhina kafaru hina yunaduna kamathali ad-dawabi alladhi yan'iqu biha fala tasma'u illa sawta ad-du'a'i wan nida' fal qawlani mutalazzimani. Di dalam ayat ini sama saja. Apakah maksudnya mereka orang-orang yang tidak mendengarkan kecuali hanya sekedar suara saja, atau semisal ataukah mereka orang-orang yang tidaklah mendengar sama sekali kecuali sekedar suara panggilan dan teriakan. Ini kedua pendapat tersebut ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Bal huma wahid, bahkan hakikatnya itu sama, satu, tidak ada pertentangan. Fa in kana taqdiru tsani aqrabu ila al-lafzi wa ablagha fil ma'na, walaupun pentakdiran yang kedua itu lebih mendekati lafadznya dan lebih sempurna dari sisi maknanya. Naam. Fa ala taqdiraini lam yahsul lahum min ad-da'wati illa sautul hasilu lil an'am. Maka secara kesimpulan berdasarkan penjelasan itu seluruhnya menunjukkan kepada kita keadaan orang-orang yang kafir ketika menyikapi dakwah ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sama seperti halnya suara-suara yang keluar diberikan ke seekor binatang ternak. Nah, kalau semisal kamu menyampaikan ayat Al-Qur'an kepada seekor binatang ternak, dia tidak akan mendengar, ya kan? Tidak akan menggubris. Nah, kecuali kalau semisal binatang tersebut diteriaki, ya baru kemudian dia faham, ya kan? Ketika diteriaki baru faham, akan lari dia. Atau diteriaki ataukah kemudian diusir, baru faham kalau semisal orang yang di depannya berkeinginan untuk menyakitinya. Tapi kalau dengan suara-suara berbisik-bisik, dia tidak faham. Nah, ini kedudukan mereka, orang-orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Faktor terbesar kenapa orang-orang kafir bersikap demikian adalah disebabkan karena ma indahum ilm, mereka tidak memiliki ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jauh dengan ahli iman al-mu'minun, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla akan tergugah hatinya, bahkan mendongkrak kualitas imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka akan bertambah iman-imannya. Asar dampak-dampak yang mulia serta terpuji yang dimiliki oleh ahli iman ketika mendengarkan seruan Al-Quran, bacaan Al-Quran, itu sama sekali tidak dimiliki oleh ahli kafir, oleh orang-orang yang kafir. Sehingga Allah sifati mereka sebagaimana ad-dawab, binatang melata, bahkan yang paling jeleknya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan Allah sifati mereka summun bukmun umyun fahum la yaqilun, sebagaimana binatang-binatang yang la yasma'u illa du'aan wa nida'a, teriakan-teriakan dan panggilan-panggilan dengan suara yang keras saja. Nah, ini menunjukkan tercelanya seorang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaula lam yahsul lahum haqiqatul insaniyah allati yumayyizu biha sahibuha an sa'iril hayawan. Mereka-mereka ini yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang tadi kita bacakan, hakikatnya tidak memiliki nilai kemanusiaan. Yang nilai kemanusiaan tersebut pada hakikat akan membedakan pemiliknya dari seluruh hewan-hewan yang lainnya. Sehingga Allah samakan mereka dengan binatang-binatang tersebut karena tidak punya ilmu, tidak bisa menyerap dan memahami ilmu. Wasam'u yuradu bihi idrakus saut wa yuradu bihi fahmul ma'na wa yuradu bihi al-qabul wal ijabah wa thalathatu fil Qur'an. Dan kata as-sam'u, mendengar, itu sendiri di dalam Al-Qur'an itu memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah ditafsirkan dengan makna idrakus saut, menjangkau suara. Itu sami'a fulanun fulanan. Artinya suaranya si fulan terjangkau olehnya. Dia bisa mendengar apa yang dia ucapkan. wa yuradu bihi fahmul ma'na. Dan tafsir yang kedua yang dimaksud dengan as-sam'u di dalam Al-Qur'an adalah memahami maknanya sehingga memiliki nilai yang lebih. Karena tidak semua orang itu mendengar faham maknanya, ya kan? Wa yuradu bihi al-qabul wal ijabah. Dan yang ketiga lebih tinggi dibandingkan yang pertama, yang kedua adalah memiliki makna al-qabulu wal-ijabah. Tidak hanya mendengar, tidak hanya memahami makna yang ada di dalamnya, bahkan ada unsur yang lain. Dia menerima dan menjawab apa yang didengarnya tersebut. Nah, wa thalathatu fil Qur'an. Ketiga makna ini seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla, qad sami'a Allahu qawla allati yujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya sementara dia mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Azza wa Jalla mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata sami'a di dalam ayat ini maknanya adalah idraku saut, menjangkau suara antara wanita tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa mendengarnya. Nah, sehingga disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan disebutkan pula dalam riwayat Al-Imam Ahmad An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun firman ini. Beliau menyatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata. Segala puji milik Allah yang pendengarannya itu luas mencakup seluruh suara-suara makhluknya. Dimanapun mereka berada, selirih apapun suaranya, itu dijangkau, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'at al-mujadilatu tashku ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi janibil bait. Telah datang seorang wanita yang mengadu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara saya berada di sisi rumah tersebut, yakni jarak antara Aisyah dengan Rasul dan sang wanita tersebut itu dekat, tidak jauh. Wa innahu la yakhfa alayya ba'du kalamihi, dan sesungguhnya tersamarkan atasku sebagian dari ucapan-ucapan sang wanita tersebut. La yakhfa alayya ba'du kalamiha. Sama seperti antum melihat ada orang yang sedang berbicara, terkadang karena lokasinya yang jauh hanya sepatah dua kata antum bisa menangkap, ya kan, menjangkau suara keduanya, sebagiannya tidak. Dan ini yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun subhanallah, Allah Azza wa Jalla yang Allah khabarkan tentang dirinya bersemayam di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluknya, dalam keadaan jarak antara makhluk dengan Allah itu demikian tinggi, ya kan, jarak yang demikian jauh, namun Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bisa mendengar ucapan keduanya tersebut. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, fa'anzalallah, Allah Azza wa Jalla turunkan ayat, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sehingga kata sami'a di dalam ayat ini adalah maknanya idrakus saut, menjangkau suara. Naam. Namun ada pula kata sami'a maknanya adalah al-fahmu. Allah khabarkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-23, Allah berfirman, "Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Apabila Allah Azza wa Jalla mengetahui pada diri mereka tersebut ada kebaikan, maka niscaya Allah akan jadikan mereka itu asma'ahum, yakni maksudnya adalah afhamahum, Allah akan jadikan mereka memahaminya. Naam. Walau asmahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalau semisal mereka memahaminya, mereka akan berpaling dan dalam keadaan mereka juga mengingkarinya. Lima fi qulubihim min al-kibri wal i'rad an qabul al-haq fa fihim afatani. Penyebab kenapa orang-orang kafir berpaling setelah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebabkan pada diri mereka ada kesombongan dan kekufuran untuk menerima kebenaran, sehingga pada diri mereka ada dua kejelekan. Ihdahuma, yang pertama, annahum la yafhamuna al-haqqa li jahlihim. Mereka tidak memahami kebenaran disebabkan karena mereka jahil. Ini sisi kejelekan yang pertama. Falau fahimuhu la tawallaw anhu wa hum mu'ridun anhu likibrihim wa hadha ghayatun naqsi wal 'aib. Nah, kemudian sisi kejelekan yang kedua, berpalingnya mereka dan sombongnya mereka dari kebenaran tersebut. Ini adalah puncak dari kekurangan dan aib yang dimiliki oleh mereka, orang-orang kafir. Kemudian makna yang ketiga, kata sami'a di dalam Al-Quran bermakna al-qabulu wal-ijabah, menerima dan menjawab, sehingga memiliki makna yang lebih. Tidak hanya mendengar suara, tidak hanya memahami suara, namun ada nilai lebihnya, dia menerima dan menjawab isi dari apa yang didengarnya tersebut. Allah berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, walau awdhu khilalakum yabghunal fitnata wa fikum sama'una lakum." Disebutkan dengan lafaz wa fikum sama'una lahum, dan di antara kalian ada yang sama'una lahum, yakni maksudnya adalah qabiluna mustajibuna, menerima dan menjawab seruan mereka. Nah, di antaranya pula firman Allah azza wa jalla, sama'una lil kadzib, mereka mendengar kedustaan, artinya adalah qabiluna lahu, menerima dan menjawab seruan kedustaan dari orang yang mengucapkannya. Demikian pula ucapan seorang yang sholat, dia mengatakan sami'allahu liman hamidah. Arti dari sami'allahu liman hamidah artinya adalah ajaballahu hamdaman hamidahu. Allah Azza wa Jalla menjawab pujian orang yang memujinya. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi menjawab pujian apa yang seseorang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a man da'ahu, dan menjawab doanya orang yang berdoa kepadanya. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu yasma'ullahu lakum ay yujibukum." Apabila imam mengucapkan kepada kalian sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, artinya adalah yasma'illahu lakum. Naam, Rabbana walakal hamdu yasma'illahu lakum, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mendengar kalian, yakni menjawab apa yang kalian ucapkan tersebut. Naam, Rabbana walakal hamdu. Wal maqsudu anna al-insana idza lam yakun lahu ilmun bima yuslihuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi kana al-hayawanul bahim khairan minhu li salamatihi fil ma'adi mimma yuhlikuhu dunal insan jahil. Maksud dari seluruh penjelasan yang tadi diuraikan, kata beliau, bahwasanya kapan seorang manusia itu tidak memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut akan bisa dia perbaiki kehidupannya di dunianya dan akhiratnya, maka jadilah hewan-hewan ternak itu lebih baik dibandingkan diri-diri mereka, disebabkan selamatnya binatang-binatang ternak tersebut di akhirat dari apa yang menyebabkan binasanya seorang manusia yang jahil. Karena binatang-binatang melata itu tidak merasakan azab,